Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kesempatan hari ini saya akan membacakan satu judul menarik, calon istri paling bahagia. Istri adalah ibu putra putri kita, pendidik generasi, guru anak-anak, penyangga rumah tangga, dan perekat keluarga. Bila istri baik, maka keluarga dan rumah tangga akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Istri ibarat bumi yang subur, tempat untuk menyemai benih keturunan. Maka siapa yang memilih pasangan salihah berarti telah menjatuhkan pilihan bagus dan menyemai bibit tanaman di ladang subur, serta siap membentuk rumah tangga samara sehingga bisa membantu terbentuknya masyarakat Islami insyaallah. Ketika Islam menganjurkan kepada laki-laki dan wanita agar memilih jodoh yang baik semata-mata untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan keturunan bersih, serta menjadi pemimpin agama dan umat yang tangguh dan berwibawa. Istri adalah peneduh hidup sang suami, media bagi pertumbuhan anak, perawat rumah tangga, ibu bagi anak-anak, belahan hati sang suami, serta tempat menyimpan setiap rahasia hidup dan keluh kesah batin. Dialah pengelola kebutuhan rumah tangga paling strategis. Istri adalah orang yang paling dekat dengan anak. Suksesnya pendidikan dan terbentuknya pribadi, karakter serta akidah dan akhlak seorang anak sangat terwarnai oleh sang ibu. Karena ibulah yang paling banyak bersama mereka. Oleh sebab itu, manhaj Islam sangat menganjurkan kepada pria agar memilih istri yang salihah. Sebab wanita salihah termasuk sebaik-baik kenikmatan dunia berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba', limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadhfar bi dhatid din taribat yadak." Wanita dinikah karena empat perkara: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Dan pilihlah yang punya agama, dan bila tidak maka kamu akan mengalami kehancuran. Manhaj Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar hati-hati dalam memilih pasangan dan tidak menjatuhkan pilihan kecuali kepada wanita salihah. Karena wanita salihah melahirkan anak saleh dan generasi yang akan berjihad di jalan Allah serta menjadi pembuka kemenangan Islam. Banyak di antara kaum wanita yang telah mencetak kader umat yang tangguh, melahirkan pahlawan yang hebat, dan membentuk pejuang Islam yang telah dikenal oleh sejarah Islam seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan lain sebagainya. Jelaslah bahwa keluarga merupakan pondasi utama dan tempat strategis untuk membentuk kader bangsa dan pembinaan anggota masyarakat muslim. Maka harus hati-hati dan tepat dalam memilih istri, karena itu adalah asas terbentuknya keluarga dan masyarakat muslim yang tangguh dan kokoh. Akhukum fillah, Ibadurrahman, Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.